Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala berkata, babu marfu'atil asma'i. Babu marfu'atil asma'. Bab apa artinya bab? Bab. Sudah jadi bahasa Indonesia nggih? Marfu'at. Marfu. Bentuk jamak dari apa? Mar. Marfu. Marfu'at itu jamak taksir, jamak mu'annas, apa jamak muzakkar? Jamak mu'annas. Ini pemanasan dulu ini ya. Sudah lama nggak belajar bahasa Arab. Marfu'at itu jamak mufradnya marfu'un. Marfu'un. Marfu'un yang dirofakkan. Al-asma'i isim-isim. Jadi judulnya bab tentang isim marfu'. Gitu ya. Pembahasan kita tentang isim yang di-i'rab rofak. Untuk tanda-tanda rofak sudah pernah kita pelajari. Tanda nasab sudah, tanda jar juga sudah. Tanda jazm pun demikian sudah dipelajari. Tanda rofa ada berapa? Masih ingat? Kok empat? Betul, empat. Tanda rofa ada empat. Yang pertama, wom. Mah. Kedua, alif. Ketiga, wawu. Kok ya? Nggak ada ya-nya. Womah, alif, wawu, nun. Subutun, nun. Pada af'alul khamsah, tanda rofanya kan? Nun. Loma, alif, wawu, nun. Alhamdulillah. Qala rahimahullah, jadi pembahasan kita sekarang tentang isim marfu. Al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'atu sab'atun. Apa artinya al-marfu'at? Isim marfu. Ada berapa jumlahnya? 7. Isim marfu ada 7. Artinya, saat kita membaca isim marfu ada 7 kemungkinan. Nanti diteliti 1, 2, 3, 4, oh kalau enggak berarti yang ketujuh. Al marfu'atu sab'atun, isim marfu ada 7. Wahia al fa'ilu, fa'il. Wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, 2. Bahasa kita naibul fa'il. Wal mubtada'u, mubtada. Berapa sudah? 3. Pertama fa'il, kedua naibul fa'il. Yang di sini disebut al-maf'ulu ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang ketiga mubtada. Yang keempat wa khabaruhu. Khabar. Khabar apa ini? Khabar mubtada. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana wa akhwatiha. Ini yang keberapa? Kelima. Wa khabaru inna wa akhwatiha. Khabar inna wa akhwatiha. 6. Yang ketujuh. Wa tabi'u lil marfu. At-tabi'u itu apa? Yang mengikuti. Lil marfu. Isim marfu. Yang mengikuti isim marfu. Menjadi pengikutnya. Berarti ikut marfu juga. Ada berapa? Wa huwa arba'atu asya. Ada 4 macam. Yang pertama apa? An? Na'at. Na'at. Wal atfu. Yang kedua a? Ataf. Wat tawqid. Dan tawqid. Wal badal. Dan badal. Intinya, isim marfu ada berapa? 7. Isim marfu ada 7. Kita baca catatan kaki. Nomor 1. Ai, apa artinya ai? Artinya yakunul ismu, isim menjadi marfu'an, marfu. Isim menjadi marfu idza, apabila. Waqa'a. Waqa'a itu terletak. Waqa'a itu terletak. Bisa jatuh, bisa terletak, tapi di sini arti terletak. Jika terletak fi, pada maudhi'in, satu tempat. Maudhi itu satu tempat. Min hadhil mawadhi'is sab'ah. Min, dari hadhihi, ini, al-mawadhi'i, tempat-tempat, as-sab'ati, tujuh. Berarti apa diterjemahkan? Isim menjadi marfu apabila terletak di salah satu dari tujuh tempat ini. Kalau bukan fa'il, ya naibul fa'il. Kalau bukan, pasti mubtada. Kalau bukan mubtada, pasti khobar. Kalau bukan khobar, isim kana. Bukan isim kana, berarti khobar in. Nah, kalau bukan khobar ina, berarti na'at, ataf, taukid, atau ba'ada. Nomor dua, contoh untuk fa'il. Nahwu Muhammadun min kaulika. Nahwu artinya, contohnya Muhammad min kaulika. Dari ucapanmu. Istaghfara Muhammadun Rabbahu. Muhammad beristighfar kepada Rabbnya, Tuhannya, Allah Azza wa Jal. Siapa yang beristighfar? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai fa'il, sebagai pelaku, sebagai fa'il. Karena fa'il, maka Muhammad dibaca marfu Muhammadun. Boleh enggak dibaca Muhammadan? Enggak boleh. Muhammadin? Enggak boleh. Harus dibaca Muhammadun. Kenapa? Fa'il. Jadi Muhammad fa'il marfu. Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena isim mufrad. Yang ketiga, nahwu Aliyun min qaulika dharaba Aliyun wa yadhribu Aliyun. Contohnya betul apa salah? Contohnya betul apa salah? Pembahasannya tentang naibul fa'il loh, Mas. Wah, kan Mas Suswanto berani menyalahkan ini. Tanggung jawab loh, Mas. Kalau ini salah, yang benar apa, Mas Suswanto? Dhuriba Aliyun dan yudhrabu Aliyun. Monggo diberi catatan. Ini contoh yang kurang pas, kurang tepat. Karena pembahasannya tentang naibul fa'il. Naibul fa'il itu kan objek yang dijadikan subjek, dipukul. Kalau dharaba Aliyun, apa artinya dharaba Aliyun? Ali memukul. Padahal yang diinginkan Ali dipukul. Bahasa Arabnya apa? Ali dipukul. Dhuriba Aliyun. Dhuriba Aliyun. Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya wa yudhrabu Aliyun. Bukan yadhribu, tapi yudhrabu. Nomor empat. Contoh mubtada. Nahu Zaidun min qawlika Zaidun faqihun. Zaidun faqihun. Apa artinya Zaidun faqih? Zaid adalah seorang ahli fikih. Zaidun faqihun. Zaid adalah seorang ahli fikih. Zaid kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Karena isim marfu di awal, di depan. Setiap mubtada pasti ada khabarnya. Mana khabarnya? Faqihun. Zaidun faqihun. Yang nomor lima, contoh khabar. Nahu syuja'un min qaulika salihun syuja'un. Syuja'un itu artinya pemberani. Saleh nama orang. Berarti apa artinya salihun syuja'un? Saleh adalah orang yang pemberani. Mana syahidnya? Syuja'un sebagai khabar. Yang nomor enam, nahu Mahmudun wa Amrun min qaulika kana Mahmudun aliman walaysa Amrun aliman. Apa artinya nahu Mahmudun wa Amrun? Contohnya Mahmud dan Amr. Ini contoh itu apa? Isim kah? Isim kana. Contoh isim kana. Isim kana termasuk marfu. Min kaulika, dari ucapanmu, kana Mahmudun aliman. Apa artinya kana Mahmudun aliman? Mahmud adalah orang yang alim. Mahmudun, kenapa marfu? Isim kah? Karena tanda rafa'i dhammah karena mufrad. Walaisa Amrun aliman. Amrun, kenapa marfu? Isim laisa. Karena laisa termasuk saudaranya kah? Karena. Nomor tujuh. Nahu Asadun min qaulika inna Zaidan Asadun wa ka'anna Zaidan Asadun. Asadun apa artinya? Singa. Min qaulika, dari ucapanmu, inna Zaidan Asadun. Asadun, kenapa marfu? Khobar in. Nah, Asadun khobar inna. Ka'anna Zaidan Asadun. Asadun kenapa marfu? Khabar ka'an. Nah, karena ka'anna saudaranya apa? Inna. Jadi sungguh Zaid itu singa. Contoh yang kedua, seakan-akan Zaid itu si singa. Zaid seperti singa. Nomor 8 untuk na'at. Na'at man'ut ya. Nahu al-mustafid. Min kaulika faza talibul mustafid. Faza fauzan. Faza artinya sukses. Talibul siswa. Al-mustafid yang rajin. Siswa yang rajin pasti sukses. At-talibu kenapa marfu? At-talibunya bukan al-mustafidnya. At-talibu kenapa marfu? Fa'il. Dari apa? Faza. Al-mustafidu kenapa marfu? Na'at. Man'utnya? At-talibu. Nomor 9. Nahu sya'irun. Min kaulika khalidun faqihun wa sya'irun. Khalid adalah seorang ahli fikih dan seorang penyair. Wawunya wawu atof. Berarti khalidun. Kenapa marfu? Khalidun. Mubtada. Karena di depan. Faqihun. Kenapa marfu? Khabar. Wawunya wawu ataf. Syairun kenapa marfu? Ataf. Diatafkan ke faqihun. Yang ke-10 nahwu nafsuhu min qaulika ja'al amiru nafsuhu. Ini belum kita pelajari. Jadi ja'a fi'il madhi, al amiru fa'il marfu. Nafsu itu taukid. Belum kita pelajari. Hu dhamir. Yang ke-11 nahu ammuka min qaulika zarani Muhammadun ammuka. Zarani berziarah kepadaku Muhammadun Muhammad ammuka yaitu pamanmu. Jadi yaitu yakni ammu itu statusnya sebagai badal. Ini pun belum kita pelajari. Jadi yang belum kita pelajari hanya dua yaitu taukid dan badal. Wallahu a'lam bishawab itu secara umum. Pembahasan tentang isim marfu, adapun besok kita masuk pada pembahasan fa'il insyaallah taala babul fa'ili walhamdulillah.